diresmikan paling lambat tanggal 16 Juni tahun 2008. Bisa menghubungi ke Sekretariat DKM Masjid Darul Ihsan apabila Bapak dan Ibu memerlukan formulir sunatan massal. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Barul Hayat untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi lam yazal bisifatil kamali muttasifa wa biathari rububiyyatihi muta'arrifa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu alladhi biwa'dihi anjaza wa awfa. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mustafa. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء وبعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Para pemerhati pengajian, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, belakangan ini setelah terjadinya reformasi yang kita tahu bahwa agenda reformasi yang 6 butir itu nampaknya memang masih belum juga nampak perubahan. Apakah dia hanya merupakan koreksi terhadap Orde Baru, ataukah merupakan reaksi, atau merupakan rekonstruksi? Kita tidak melihat adanya beberapa hal yang menjadi indikasi. Kita tidak akan bicarakan agendanya, tetapi mari kita melihat perkembangan setelah di masa Orde Baru seluruh pintu dan jendela itu nampak tertutup, tetapi orang yang di dalamnya cukup tenang. Hanya tenangnya itu lantaran tidak bisa keluar, seperti sebuah mobil kecil ditompangi oleh 12 orang mungkin bisa tenang, tetapi tenangnya itu karena tidak bisa bergerak. Setelah sampai di satu tempat dan berhenti, baru orang-orang di dalamnya kelimpungan. Kira-kira gambarannya seperti itu. Sekarang terbuka. Dibukakan pintu dan jendela dengan istilah reformasi itu. Akibatnya karena terbukanya jendela dan pintu, maka segala sesuatu bisa banyak masuk. Dan juga banyak yang keluar. Nah, menghadapi gejolak dan ekspresi umat pada sekarang ini, menghadapi berbagai permasalahan, kita telah banyak menyaksikan melalui media-media yang kita lihat, baik elektronika maupun terbitan atau cetak. Maka materi yang ingin kita coba kemukakan pada kesempatan ini adalah tanggapan terhadap gejala dan gejolak-gejolak yang kelihatannya terdiri dari dua kutub yang berseberangan, yaitu antara pro dan kontra. Memang dalam sebuah peribahasa Arab, la yakhlul mar'u min wududin yamdahu aw min aduwin yakdahu. Seseorang itu tidak akan lepas dari sahabat yang selalu menyanjung memuji, tetapi juga tidak lepas dari musuh yang mencaci memaki. Ini sudah sunnatullah nampaknya. Perkembangan dakwah dari sejak zaman Wali Songo di tanah Jawa ini, di mana para wali itu menyampaikan dakwah dengan cara yang sangat lembut. Karena memang yang namanya Islam itu disebut sebagai Al-Hanafiyyatus Samhah, yaitu agama yang lembut, agama yang ramah. Maka di dalam cara-cara yang dilakukan oleh para pendahulu kita berdakwah itu demikian sangat simpatik. Dahulu ketika kita masih zaman Hindu, tentu saja menghadapi orang-orang yang sudah beragama, ini diperlukan betul-betul metodologi yang sangat tepat. Bagaimana menghilangkan berbagai pandangan hidup yang sudah sangat menjauh daripada hembus bayu samawi atau dari wahyu ilahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di dalam menyampaikan dakwah itu hendaklah dengan cara yang simpati. Salah satu di antara ayat yang sudah sering kita baca, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah itu bisa diartikan dengan ilmu, bisa diartikan dengan bijaksana, bisa pula diartikan dengan metodologi yang tepat. Tentu saja berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang lapar itu tidak pantas diceramahi. Tapi dakwah yang tepat adalah berikan santunan kepada mereka. Berdakwah kepada orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan sudah cukup mapan kehidupannya, ya tentu saja bukan beras dan sembako yang diberikan, tetapi adalah ilmu. Karena itu, wal mau'izatil hasanah, yaitu nasihat yang baik, tentu saja di sini diperlukan cara-cara yang sangat relevan dengan kondisi setiap orang yang diajak berdakwah. Hadirin sekalian, belakangan ini memang terbukanya reformasi memberikan satu peluang terbukanya berbagai macam hal-hal yang tidak diharapkan oleh Islam. Munculnya nabi palsu, bahkan ada yang mengaku menjadi malaikat Jibril, akhirnya ditangkap polisi. Kita juga kaget, loh kok malaikat Jibril ditangkap polisi? Apa tidak datang Mikail nanti temannya umpama? Akhirnya masuk penjara. Begitu keluar yang mengaku malaikat Jibril, muncul nabi palsu. Akhirnya masuk penjara. Tetapi jelas semua itu merupakan aliran-aliran yang menyesatkan. Doa yang kita sering bacakan lewat Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Yang disebut mustaqim lalu ditafsirkan oleh Allah sendiri siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal mustaqim itu adalah jalan yang lempang itu adalah alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang pendahulu kita dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Kalau melihat ini nampaknya para nabi itu sudah berhenti, artinya sudah tertutup, tidak ada lagi nabi. Karena itu maka kita tidak punya lahan di situ, karena kita bukan nabi. Lalu yang kedua, as-siddiqin. Kapling ini, kira-kira kita termasuk tidak di dalamnya? Orang yang mendapatkan nikmat dari Allah dari kalangan para nabi sudah tidak mungkin, kita bukan nabi. Dari kalangan siddiqin juga kita masih bertanya, apakah kita juga termasuk iman seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq, atau ibu-ibu seperti imannya Siti Maryam, wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Nabi Isa itu adalah siddiqah, sama dengan siddiq untuk laki-laki, siddiqah untuk wanita. Kalau kita tidak merasa, barangkali yang ketiga ini kapling syuhada, apakah kita ini akan termasuk juga kelompok syuhada yang gugur di medan perang melawan orang kafir? Juga kita masih tanda tanya. Apakah sempat kita akan perang nanti? Kita masih bertanya. Tinggal satu kapling yang harus dipertahankan oleh kita. Wassalihin. Orang-orang yang saleh. Nah, ini barangkali target yang harus kita kejar. Menciptakan diri berpeluang untuk menjadi orang yang saleh. Karena Shiratal Mustaqim itu hanya diperuntukkan bagi empat kelompok tadi. An-Nabiyyin, Siddiqin, Syuhada, Nasolihin. Satu kapling ini mari kita berlomba-lomba untuk meraihnya. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang dimurkai Allah. Yang dimurkai Allah tentu adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin, itu yang dibendu. Waladhalin, dan kelompok orang-orang yang sesat. Nah, terjemahan sesat ini tentu saja kita lihat dalam referensi kitab-kitab tafsir. Hanya dari pertemuan para ulama di Jakarta melalui inisiatif majelis ulama, sesat itu ada 10 kriteria. Antara lain, pertama, ada orang yang tidak menjalankan ajaran Quran dan sunnah. Ini sesat. Nabi sendiri, orang yang menyimpang dari sunnah itu disebut dolalah, sesat. Kemudian ada orang yang hanya menjalankan Quran saja, hadis tidak. Tempo hari telah muncul, ingkar sunnah. Mungkiru sunnah. Hasbunal Quran. Itu sudah lama sebetulnya yang mengatakan hasbunal Quran itu. Cukup bagi kami Al-Quran saja, hadis tidak usah. Ini kelompok ini pernah muncul di berbagai pemuda. Ini mungkir sunnah. Nah, salah satu di antaranya ada Bapak mungkin mengenal Nazwar Syamsu. Nazwar Syamsu yang mengarang beberapa buku, sama sekali hadis tidak pernah dibawa. Tidak menjadi argumen. Kemudian kelompok sesat juga adalah orang yang mengaku lagi ada nabi. Nah, inilah barangkali yang menghebohkan sekarang ini di kalangan Ahmadi. Orang-orang Ahmadi itu mengaku bahwa ada lagi nabi, dan ini telah saya terangkan tempo hari, argumentasi yang sangat rapuh sekali, sekalipun menggunakan Quran dan hadis, tapi mereka banyak menafsirkan yang sangat keliru. Kemudian orang-orang yang mengaku lagi mendapat wahyu lalu dicampurkan dengan Al-Quran, ini juga termasuk di dalam kitab sucinya orang Ahmadi, yaitu Tazkirah namanya, itu tumpang sari, istilah petani itu. Jadi ayat dicampur dengan pendapat-pendapat. Kalau Bapak mau mencari buku ini, sekarang ini susah, dulu banyak. Sekarang mereka akan simpan itu. Kecuali kalau kita berpura-pura jadi Ahmadi, bisa memiliki kitab Tazkirah. Itu campur aduk itu, ayat-ayat dengan kaul-kaul mereka. Kemudian orang-orang yang tidak menjalankan sebagian syariat Islam, ini juga sesat. Ya, sholat biasa, puasa biasa, zakat biasa, haji tidak mau, misalnya. Nah, yang Bapak tahu tentang Ahmad bin Shiddiq itu memfatwakan tidak usah sholat, tidak usah puasa, tidak usah haji, tidak usah zakat. Ini sudah habis ini semuanya. rukun Islam yang lima itu dibabatnya cuma cukup syahadat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna al-masih al-ma'ud Rasulullah, kan begitu bahasanya itu. Ini sudah menghilangkan. Sedangkan Ahmad Mirza Ghulam sendiri itu tidak mewajibkan haji. Sampai dia wafat, padahal dia orang kaya, itu tidak sempat ke Mekah. Apalagi ada usulan ya, dari Robitoh Alam Islami, sejak tahun 67 di Fez Maroko ditetapkan bahwa Ahmadiyah itu merupakan suatu minoritas non-muslim yang tidak boleh masuk ke kota suci Makkah Madinah. Ya, tetapi yang sembunyi-sembunyi banyak. Mereka yang hanya menganggap bahwa Ahmad Mirza Ghulam itu bukan nabi, tapi pembaharu berpangkat nabi. Ini masih sama saja antara Qadian dengan Lahore. Kalau Qadian itu mengatakan nabi asli, persis. Kalau Lahore tidak. Jadi pembaharu berpangkat nabi. Jadi sama saja mungkin ya. Tapi mereka berangkat ke Mekah. Nah, kemudian yang disebut sesat itu adalah juga orang-orang yang telah melecehkan kitab suci. Terjadi di Purwakarta, Bapak, ada yang bersumpah dengan mengencingi mushaf Al-Quran. Ini juga sesat. Kemudian orang yang mencampur adukan antara ajaran Islam dengan klinik-klinik, ini juga sesat. Ya. Kemudian orang yang tidak mau bersatu dengan umat Islam. Salah satu di antara ciri Ahmadiyah yang kita kenal, mereka tidak mau menikah kecuali dengan orang yang sama, yaitu Ahmadi. Mereka tidak mau berjamaah kecuali dengan yang seakidah dengan mereka. Nah, ini yang sedang merebak. Kalau kemudian banyak usulan-usulan untuk membubarkan Ahmadi, ternyata memang di backup dari Inggris, dari Amerika, dan dari Kanada, itu telah datang kepada pemerintah. Nah, ini kan ketahuan bahwa Ahmadiyah itu di backup oleh Inggris, Amerika, dan Kanada. Utusan ini meminta supaya tidak membekukan atau melarang atau membubarkan Ahmadiyah di Indonesia. Pemerintah kelimpungan. Sampai SKB 3 menteri pun terundur-undurkan, terus diundur-diundur. Atau mungkin akan diterbitkan tetapi tidak dibubarkan. Wallahu'alam, kita belum tahu. Katanya akhir bulan ini akan diluncurkan. Wallahu'alam, kayak apa bentuknya. Bagi kita umat Islam, tentu saja jangan cenderung kepada hal yang bersifat zalim. Allah berfirman, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Jangan sedikit pun cenderung kepada orang-orang yang sesat itu. Nanti kamu tersentuh oleh api neraka. Ini firman Allah. Jadi andai kata kita ada sedikit pembelaan saja terhadap kesesatan, berarti kita termasuk mereka. مَنْ تَشَبَّهَ بِكَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُ. Bagi kita tentu saja, karena kita ini juga bukan da'i, kita juga bukan front pembela Islam, gitu. Tetap kita harus menggunakan sistem-sistem yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW, yaitu menjauhkan sifat radikalisme. Di dalam Islam, dakwah tidak dikenal dengan sistem radikal, tidak ada. Rasulullah telah menyatakan, man kana amiran bil ma'ruf, faltakun amruhu bil ma'ruf. Barang siapa yang betul oleh Allah Subhanahu wa taala diberi posisi menjadi orang yang amar ma'ruf nahi munkar, maka cara-caranya juga harus ma'ruf. Jangan artinya melakukan amar ma'ruf nahi munkar menimbulkan kemungkaran baru. Ini dalam Islam sesungguhnya. Tetapi juga kita bisa memahami bahwa orang-orang yang radikal itu barangkali sudah terlalu jengkel, apalagi di kalangan para pemuda. Sudah tidak ingat lagi hadis Rasulullah. Karena apa? Karena sebetulnya yang bisa melakukan amar itu harus amir. Amir itu zamannya Umaro. Umaro itu siapa? Pemerintah. Sesungguhnya itu porsi mereka. Mau membekukan, membubarkan, itu porsi mereka. Kita cuma bisa menuntut saja. Nah, tuntunan inilah barangkali. Tuntutan ini harus dilakukan dengan cara yang ilmiah. Tetapi memang berkali-kali aliran sesat ini telah diajak berdialog. Tetapi mereka tidak pernah muncul. Apa sebab? Karena argumentasinya sangat lemah. Sangat-sangat lemah. Mereka tidak pernah kalah. Bahkan pernah terjadi mubahalah. Mubahalah itu ibtihal. Ibtihal itu begini. Dua orang beribtihal kepada Allah. Andai kata, apa yang saya pegang dalam akidah ini adalah sesat, maka turunkanlah laknat kepada saya. Itu telah terjadi. Mubahalah seperti itu. Dan ternyata memang kepada para pengikut ini telah banyak laknat tertimpa. Tetapi mereka pun tidak jera. Apalagi difasilitasi oleh Amerika, Kanada, dan Inggris itu tadi. Jadi pada posisi seperti ini, barangkali pemerintah kita agak berat menghadapi adidaya. Menghadapi superpower, mana loba hutang dan lain sebagainya. Loba kebutuh dan lain sebagainya. Ya, ngirung saja. Hadirin sekalian, jadi di satu sisi, kita tidak boleh melakukan radikalisme. Jangan kata dakwah. Ya. Sikap seorang muslim itu kepada istri harus lembut. Itu Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairukum li ahlihi wa altafukum li azwajikum. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya dan paling lembut terhadap istrinya. Ini kepada keluarga aja dulu. Perlihatkan kelembutan. Jadi jangan mentang-mentang lah jadi suami itu, ya. Nyangangang-nyangangang saja gitu loh. Bahasa Cinanya mah nyangangang gitu. Main hardik, apalagi main tampar. Bahkan menampar itu sendiri dilarang di dalam hadis. Wala tadrib al-wajha. Jangan sampai sempat menampar. Bagaimana kepada orang luar daripada kita? Pernah suatu hari Rasulullah ketika duduk. Tiba-tiba datang seorang Yahudi. Lalu mengucapkan salam kepadanya. Tapi salamnya bukan assalamualaikum. Tapi assamualaik. Assammu itu kematian. Assamualaik. Kematian bagimu Muhammad. Jadi disamarkan, dilecehkan, plesetkan. Apa kata Nabi? Karena terdengar oleh beliau, beliau mengatakan, wa'alaik. Juga ente. Kira-kira begitu. Siti Aisyah yang ada di samping Rasulullah keberatan. Dengan geram beliau menampakkan kemerahan wajahnya. Ya Rasulullah, kenapa engkau hanya menjawab seperti itu? Pengennya engkau bagaimana? Wa'alaika sammu wa la'natullah wa'adabuh. Wah, ini Siti Aisyah malu mana muda. Bagimu kematian, laknat dan siksa Allah. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, ya Humara, inna Allah la yuhibbu kulla wahishin mutawahish. Sesungguhnya Allah sangat tidak senang kepada orang-orang yang keras, kasar dan radikal. Nah, di sini barangkali kalau digunakan, tentu saja ini bisa merambah kepada seluruh sistem. Jadi yang harus dilakukan di dalam melakukan apapun hendaklah dengan cara yang lembut. Bahkan Rasulullah sendiri telah ditegur oleh Allah supaya tidak kasar itu. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Berkat rahmat yang Allah berikan kepada Muhammad, maka engkau itu berlaku bersikap lembut terhadap mereka. Tuh. Jadi kelembutan ini memang merupakan rahmat dari Allah. Fa in kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. jika sekiranya engkau kasar, radikal, maka orang-orang akan menjauh daripadamu, tidak simpatik. Nah, kalau kita melihat ya, front pembebasan, front pembela Islam itu memang agak nyerempet-nyerempet, radikal gitu. Ya akibatnya benturannya terjadi di antara kita dengan kita. Ada yang berupaya terus-menerus menghantam dengan supaya dibubarkan. Tetapi walaupun menteri bagian hukum itu mengatakan bahwa mereka tidak berbadan hukum. Jadi silakan saja bubar sendiri begitu. Yang harus membubarkan ya bukan pemerintah katanya, tapi harus mereka sendiri. Terjadilah kekisruhan yang selama ini kita perhatikan. Bagaimana sikap seorang muslim dalam kondisi seperti ini? Nah ini yang berat. Membela orang-orang yang radikal, umpamanya takut salah. Membela orang-orang yang justru tidak mau radikal, bahkan lebih ekstrim lagi adalah mereka mengakui keberadaan orang-orang sesat, juga salah. Berarti tarkanu ilal ladzina zalam. Nah, pada posisi seperti inilah barangkali kita dihadapkan dengan buah simalakama. Tetapi Sayyidina Ali telah menyampaikan sebuah syair. Beliau mengatakan, kun fil fitani kabnil ladhun, la zahrun fayurkab, wala dar'un fayuhlab. Andaklah engkau hidup di zaman penuh fitnah itu bagaikan anak unta betina. Dia belum punya punggung yang bisa ditonggangi, dan belum punya air susu yang bisa diperas. Artinya, barangkali, bagaimana supaya kita tidak ditunggangi dan tidak diperas? Kira-kira begitu. Itu makna daripada syair Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Banyak orang-orang yang akhirnya ditunggangi. Nah, inilah. Terpancinglah di antara mereka, maka terjadilah kebrutalan, pemukulan, penyiksaan, dan sebagainya, yang itu mengundang berbagai persoalan lain. Yang disini disebutkan dengan bahaya yang mengembang secara horizontal. Jadi, untuk memahami hal-hal yang seperti ini, harus kita kembali kepada akar permasalahan. Di satu sisi tetap aliran sesat itu ya sesat. Tapi bagaimana supaya mereka tidak sesat? Nah ini diperlukan satu metodologi supaya meraih mereka dengan sebaik-baik. Dulu di Cirebon, Kuningan, itu ada aliran sesat yang namanya itu, apa itu? Lupa saya. Yang akhirnya korno dihantam oleh umat Islam. Datanglah orang-orang Nasrani dengan penuh kelembutan. Akhirnya mereka dari kesesatan masuk agama Katolik. Sekarang di Kuningan itu ada satu kampung khusus itu kampung Katolik. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Majelis Ulama. Barangkali cara-cara yang lebih tepat itu bagaimana metodenya untuk mengembalikan kesesatan mereka, supaya mereka itu menjadi insaf dan bertobat kembali kepada jalan yang benar. Itu salah satu metode. Metode lain, boleh-boleh saja mereka eksis di Indonesia, tetapi jangan membawa Islam. Karena Islam itu tidak seperti itu. Islam tidak mengakui ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Penjelasannya sudah sampaikan dulu. Silakan saja. Oleh Pancasila nanti diwadahi. Saya kira Pancasila itu paling toleran ya, terhadap berbagai agama. Katakanlah umpamanya agama Ahmadi titik. Jangan membawa-bawa Islam. Silakan. Eksis di situ. Kalau bukan begitu, kalau bukan Islam yang sebenarnya, lah jangan bikin masjid dong. Sebab masjid hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang muslim. Benar-benar secara akidah, syariah, dan juga tasawuf atau akhlak. Nah ini barangkali yang yang sulitnya mereka keluar dari kata Islamnya itu karena mereka tetap mengaku benar. Ketika pernah terjadi ditanyai, mengapa mereka tidak mau berjamaah dengan kita? Sedangkan kalau mereka itu jadi imam, boleh kita berjamaah dengan mereka. Tapi kalau kita jadi imam, mereka tidak mau berjamaah dengan kita. Alasannya apa? Alasannya katanya, kami tidak mau berimam kepada orang yang telah menganggap murtad dan kafir kepada kami. Begitu alasannya itu. Tetapi kan itu alasan yang dibikin-bikin. Gitu? Alasan yang dibuat-buat. Jadi dengan demikian, mereka mengakui bahwa justru Islam yang sebenarnya itulah Islam yang murtad. Kita-kita yang tidak mengakui adanya lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, justru yang sesat. Maka tidak sedikit orang-orang yang justru menyesatkan orang-orang yang bukan Ahmadi. Ada. Itu yang harus dibubarkan, yang katanya sudah sesat itu. Nah, ini sudah banyak perkeliruan, hadirin sekalian. Baiklah, barangkali mari kita berwaspada terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi, yang mungkin akan lebih melebar kepada suatu pertikaian, yang ini akan mengakibatkan terjadinya bentrokan di antara saudara dengan saudara kita sendiri. Orang yang jelas-jelas tidak mengakui adanya lagi Nabi itu yang dihantam. Sementara orang yang mengaku menjadi Nabi dibiarkan eksis. Ah, ini juga keliru. Maka disinilah pepatah Sayyidina Ali itu harus diperhatikan. Kun fil fitani kabnil labun la zahrun fayurkab wala dar'un fayuhlab. Ini dalam segala situasi dan kondisi manapun, Bapak. Tidak hanya dalam kondisi sekarang. Kalau terjadi fitnah merajalela, kita harus pandai-pandai membawa diri bagaikan anak unta betina yang belum bisa ditunggangi punggungnya dan belum bisa diperas air susunya. Ini sangat simpatis sekali nasihat dari Baginda Ali karamallahu wajhah. Hadirin sekalian, untuk meningkatkan kewaspadaan itu tentu saja harus dibarengi pula dengan doa. Semoga polemik yang terjadi antar umat Islam yang nampaknya bergejala dan terus-menerus disiarkan, sepertinya memang ada upaya-upaya untuk memperlihatkan bahwa umat Islam itu dari dulu sampai sekarang porak-poranda, kira-kira begitu. Maka yang bertepuk tangan adalah musuh-musuh Allah. Kan begitu. Yang tepuk tangan mereka yang punya kepentingan melihat umat Islam pecah belah. Ini yang barangkali menyedihkan dan memprihatinkan serta memilukan kita semua. Maka permohonan perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang seperti ini harus dijalankan. Baik secara istighosah nafsi-nafsi maupun jamaah. Meminta kepada Allah agar Allah memberi jalan keluar dalam berbagai kemelut yang selama ini menjadi PR umat Islam selamanya. Dan ini tidak akan menguntungkan. Tidak akan menguntungkan, bahkan merugikan. Betapa nanti andai kata terus berkecamuk menjurus kepada hal-hal yang lebih tajam lagi, alangkah ruginya persatuan dan kesatuan bangsa yang telah dipupuk oleh para pendahulu kita, yang telah terus kita bina selama ini. Maka persatuan dan kesatuan itu barangkali merupakan satu jalan untuk menentramkan. Ataukah memang ini sebuah hukuman dan teguran dari Allah? Wallahu a'lam. Yang jelas Allah menggambarkan sebuah negeri yang tadinya aman sentosa dengan firman daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan. Allah telah memberikan satu perumpamaan sebuah negeri aminatan yang aman. Mutmainnah, penduduknya sopan santun ramah tenang. Ya'ti rizquha min kulli makanin, rezekinya dari berbagai sektor itu masuk. Fa kafarat bi an umillah, lalu negeri itu penduduknya menjadi kufur terhadap nikmat Allah. Fa adzaqahallahu libasal khaufi wal ju' maka akhirnya Allah menimpakan kepada mereka pakaian ketakutan dan kelaparan. Bima kanu yasna'u. Akibatkan oleh kekufuran yang mereka perbuat itu. Untuk itu barangkali koreksi juga yang ketiga kepada kita. Andaklah barangkali kita berbanyak istighfar. Umat Islam mari kita semua beristighfar. Semua diajak beristighfar. Mungkin ini karena kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang tidak ada duanya di dunia ini. Segala kekayaan melimpah ruah tetapi tidak bisa dinikmati oleh penduduknya. Bahkan dinikmati oleh orang-orang lain. Dalam berbagai hal yang tadinya kita miliki sebagai aset kekayaan negara, tapi akhirnya dikelola. Apa sebabnya? Mungkin karena kita tidak memiliki sikap syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, barangkali terakhir, mari sama-sama kita hayati segala peristiwa dari sudut pandang yang tepat, dipandang dari hukum-hukum agama ataupun dipandang dari hukum ilmu pengetahuan yang lainnya, kita bisa mengambil kesimpulan yang lebih tepat dan kita menempatkan diri pada posisi yang tepat. Kita juga bisa tetap memberikan pelayanan dan rasa kasih sayang kepada yang zalim dan yang dizalimi. Unsur akhaka zaliman au mazluman, kata Rasulullah, tolonglah orang yang aniaya dan yang dianiaya. Orang yang menganiaya dan yang dianiaya. Orang yang menganiaya, bagaimana ya Rasulullah kami menolongnya? Antukhzizuhu aniz zulmi. Cegahlah mereka itu dari perbuatan kezalimannya itu. Ini saja barangkali istirahat kita, kita masih inginkan. Mudah-mudahan kiranya kemelut zaman yang terus-menerus menimpa pada bangsa kita sementara ini, pada gilirannya Allah akan menggantikan dengan perasaan aman damai, sebagaimana yang dijanjikan di dalam surah An-Nur ayat 35. Allah berfirman, Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu s-salihat layastakhlifannakum fil ard kama istakhlafal ladina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tarda lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna yu'minuna billahi wala yushrikuna bihi shay'an. Ini janji Allah. Allah akan berjanji. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu bahwa mereka akan menjadi khalifah di muka bumi. Nah, ini oleh golongan HTI ini harus dijemput katanya. Golongan Hizbut Tahrir Indonesia ayat ini harus dijemput, tidak ditunggu. Maka terjadilah upaya-upaya seperti mereka lakukan. Bagaimana menjemput kekhalifahan ini? Begitu. Jadi Allah berjanji, justru Allah akan memberikan porsi kepada umat Islam yang beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh artinya betul-betul beriman kepada Allah dan kerja keras memiliki SDM yang tinggi. Itu yang dimaksud amilus salihat. Mereka akan menjadi khalifah. Akibatnya, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi tada. Allah akan meneguhkan agama yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi pula oleh mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah pun akan mengganti perasaan yang mencekam selama ini dari berbagai rasa ketakutan diganti dengan aman. Tapi syaratnya dua. Yu'minuna billahi wala yushrikuna bihi syai'an. Benar-benar beriman kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah sedikit pun. Kalau melihat persyaratan ini, tentu saja kita akan menjadi tiga bagian. Beriman, bekerja keras, dan tidak musyrik. Barangkali ini modal yang harus diperjuangkan. Beriman kepada Allah dan seluruh perangkat yang harus diimani. Kemudian bekerja keras terus meningkatkan kualitas kita. Dan juga tidak mensyirikkan Allah dengan apapun. Demikianlah, mudah-mudahan mendapat tambahan pengetahuan kepada kita. Dan mari kita menenangkan diri, jangan resah, gelisah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah akhirnya memberikan peluang kepada kita untuk menyelesaikan permasalahan bangsa yang semakin ruwet dalam berbagai hal dan sektor ini. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.